بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل. كان معاوية يلح على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزوة قبرص. بواسطة معاوية رضي الله تعالى عنه يلح، معنى يلح dari ألح، يلح adalah merengek، meminta dengan sangat، meminta dengan sangat. Beliau meminta dengan sangat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk bisa memerangi Qubrus. Warukubul bahri laha, dan untuk mengarungi lautan nyebrang ke pulau Qubrus. Fakataba Umar ila Amr ibn al-As. Maka Umar pun menulis kepada Amr ibn al-As, ansif li al-bahr wa rakibahu. Kata Umar kepada Amr, gambarkan kepadaku lautan dan bagaimana orang menyeberanginya atau menaikinya. Fakataba ilaihi, maka dijawablah oleh Amr ibn al-As, inni ra'aitu khalqan kabiran, aku melihat makhluk yang sangat besar, yani laut sangat besarnya. Yarkabuhu khalqun saghirun, sedangkan yang menaikinya, yang mengarunginya adalah makhluk yang kecil sekali dibandingkan dengan luasnya lautan. In rakada kharaqal qulub, kalau tenang hati ini remuk. Wa in taharrak, kalau bergerak hilang akal. Tajdadu fihi al-uqulu qillatan wa sayyi'at, dan hati ini atau akal ini semakin sedikit lagi, semakin kacau lagi karena kejelekan-kejelekan yang sangat banyak di sekitarnya. Wa hum fihi kadudin ala ud, mereka ini seperti ulat yang berada di ranting. In ma la ghuriq, kalau miring sedikit tenggelam. Wa in najaa fariq, kalau selamat itu luar biasa. Falamma qara'a Umar al-kitab, ketika Umar sudah membacakan surat itu kepada Muawiyah, maka beliau berkata, wallahi la ahmil fihi musliman abada. Setelah mendapatkan gambaran laut seperti itu, kata Amirul Mukminin, demi Allah, aku enggak akan membawakan seorang muslim pun ke laut. Berkata Ibnu Jarir, faghaza Muawiyah Qubrus fi ayyami Utsman. Maka Muawiyah memerangi Qubrus atau memerangi Sifrus di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fasalahahu ahlaha alal jizyah, dan kemudian berhasil menundukkan penduduknya, mendudukkan penduduknya dengan jizyah, membayar upeti. Wa fi sanat 29 futihat istakhr unwatan. Pada tahun ke-9 atau ke-29 dibukalah kota istakhr unwatan. Mana unwatan? Adalah dengan kekerasan. Tetapi maknanya bukan begitu. Maknanya adalah dengan perang. Karena beberapa daerah didatangi oleh pasukan kaum muslimin, tanpa terjadi perang mereka sudah kalah, sudah tunduk, silm, menyerah. Dikepung misalnya, kemudian menyerah. Maka mereka sebagian masuk Islam, sebagian lagi membayar upeti dan seterusnya. Tetapi kalau sampai terjadi qital, biasanya disebut dengan unwatan, masuk dengan perang. Kalau silm tanpa perang. 6. Dibuka kota istakhr dengan peperangan. Dan juga daerah Fasa wa ghairi dhalik dan lain-lain. Wa fiha zada Uthman fi Masjidil Madinah. Saat itulah Uthman. Saat itulah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memperluas Masjid Madinah. Wa banahu bil hijaratil manqushah. Beliau membangunnya dengan batu-batu yang diukir. Wa ja'ala 'awduhu min al-hijar. Sedangkan tiang-tiangnya dari batu-batu. Wa saqfuhu, atapnya dari saj, dari kain. Wa ja'ala tuluhu 60 dhira'. Panjangnya, panjang masjid ini adalah 100 atau 160 dhira'. Sedangkan lebarnya arduhu 50 dhira'. Lebarnya 50 atau 150 dhira'. Panjangnya 160. Wa fi sanat 30, pada tahun ke-30 futihat Jawr wa bilad katsirah min ardi Khurasan. Futihat Nisabur Sulhan. Yang silman ini namanya Sulhan. Kalau futihat Sulhan tanpa perang, kalau futihat Unwatan dengan perang. Baik, jangan salah. Pada tahun ke-30 dibuka daerah Jawr dan negeri-negeri yang banyak dari negeri-negeri Khurasan. Kemudian dibuka pula Nisabur dengan tanpa perang, Sulhan. Waqila Unwa, dan dikatakan pula ada perang sedikit. Wa Taus wa Sarghas. Pernah dengar ulama yang nisbahnya Sarghasi? Ini Sarghas. Kilahuma Sulhan. Kedua-duanya dibuka dengan sulh, tanpa peperangan. Wa kada muru, atau dibaca maru. Ulama dari desa, dari daerah Maru disebut Marwazi. Wa Baihaq, Dibuka pula negeri Baihaq. Ulama dari negeri Baihaq dinisbahkan dengan Baihaqi. Walamma futihat hadhihi al-bilad, ketika dibuka negeri-negeri ini yang luas ini, masya Allah, berarti upeti semakin banyak. Alaysa kadzalik? Karena mereka-mereka yang masuk Islam tentunya membayar zakatnya. Yang tidak masuk Islam, mereka membayar upeti. Dalam keadaan mereka merasakan keadilan Islam. Masya Allah. Akhirnya dengan dibukanya negeri-negeri yang banyak, kathural kharaj ala Uthman, maka semakin banyaklah penghasilan negeri atau khilafah di masa Uthman ibn Affan. Wa atahul mal min kulli wajhin, maka datang harta dari segala penjuru. Hatta takhadhu lahul khazain, sampai Uthman ibn Affan menyuruh untuk membuat makhzan atau khazinah, jamaknya khazain, membuat gudang-gudang harta kaum muslimin. Karena itu adalah untuk fuqara wal masakin, untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk janda-janda dan sebagainya. Sehingga mereka-mereka para fuqara wal masakin terjamin hidupnya. Masya Allah. Hatta takhadha lahu al-khazain wa adara al-arzaq wa kana ya'mur lirrajul bimi'at alf, maka beredarlah rizki di kalangan kaum muslimin. Wa kana ya'mur lirrajul bimi'at alf, sehingga beliau kadang membagikan harta setiap orang mendapatkan 1,000 atau 100,000. Masya Allah. Bimiat alaf. Bidurra fi kulli badrah 4,000 uqiyah. Bagi seseorang diberikan kepadanya dengan 100,000 badrah. Sedangkan setiap badrah berisi 4,000 uqiyah. Uang emas, masya Allah. Sampai seperti itu makmurnya kaum muslimin di zaman Uthman. Hari ini ada pembagian harta, besoknya hari ini ada pembagian kain, besoknya lagi hari ini ada pembagian kurma, hari ini ada pembagian, masya Allah, itu di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa fi sanati 31 tufiya Abu Sufyan ibn Harb walid Muawiyah. Pada tahun 31 meninggallah Abu Sufyan ibn Harb, bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Wa fiha mat al-Hakam ibn Abi al-As ammi Utsman, dan pada tahun yang sama, tahun 31, meninggal Al-Hakam ibn Abi al-As yang merupakan paman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa fi sanati 32 tufiya al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada tahun ke-32 meninggallah Abbas, anak dari Abdul Muttalib, ammi Rasulullah, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi Utsman, maka disalatkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala an Abbas bin Abdul Muttalib wa an Utsman wa an as-sahabati ajma'in. Wa fiha, masih di tahun yang sama, tahun 32, meninggal pula Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang yang mubasysyirin bil jannah, salah satu sahabat dari 10 orang yang diberitakan oleh Nabi dengan jannah, yaitu dari kalangan sabiqin al-awwalin. Tasaddaqa marratan bi 40,000 wa biqafilatin ja'at minasyam kama hiya. Dia pernah bersedekah, 40 ribu keping uang emas. Wa biqafilah, dan juga mensedekahkan seluruh kafilah-kafilah dagangnya yang tentunya di atas unta-untanya, sekian barang dagangan semuanya disedekahkan. Padahal baru pulang dari Syam. Kama hiya, masih seperti itu, langsung dibagikan. Wa fiha mata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-Hudali. Meninggal pula Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali, salah satu dari al-Qurra'ul Arba'ah, salah satu dari pembaca-pembaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ingin membaca Al-Quran memanggil beliau, Abdullah bin Mas'ud, ikra. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ilaika unzil, bukankah ayat ini turun kepadamu? Naam, bala, tapi aku ingin mendengar suaranya darimu, ingin mendengar bacaannya darimu. Karena Rasulullah SAW suka mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti saat tahun tersebut banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Wa min ahli sawabiq fil Islam, dan tentunya Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari pendahulu-pendahulu Islam, sabiqin al-awwalin. Wa min ulama'i sahabatil masyhurin, dan beliau juga termasuk ulama'nya sahabat al-mashhurin bisa'atil ilm, yang terkenal dengan luasnya ilmu. Wa fiha mata Abu Darda, meninggal pula pada tahun yang sama, tahun 32, Abu Darda al-Khazraji az-Zahidul Hakim, yang sangat zuhud dan sangat hikmah. Beliau meninggal pula Abu Darda di tahun yang sama, tahun 32. Waliya qadha ad-Dimashq li Muawiyah. Beliau memegang tugas yaitu menjadi hakim di Damaskus. Waliya qadha artinya memegang bagian keputusan-keputusan di Damaskus. Dan itu di zaman pimpinan Muawiyah. Wa fiha tuwfiya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Pada tahun itu pula meninggal Abu Dzar yang namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari, sadiqul lahjah, yang lahjahnya sangat bagus. Wa fiha mata Zaid bin Abdi Rabbih, meninggal pula seorang sahabat yaitu Zaid ibn Abdul Rabbih Al-Ansari alladhi uriyal adhan. Meninggal pula pada tahun yang sama siapa? Zaid ibn Al-Harithah. Saya ulangi, Zaid ibn Abdul Rabbih, dan itu yang mimpi adhan. Wasanata 33, tahun ke-33-nya meninggal Miqdad ibn al-Aswad fi ardihi bil Jaraf, di tanah beliau di daerah Jaraf. Wa humila ila al-Madinah, dan beliau dibawa ke Madinah. Wa fihi, di tahun yang sama pula, ghaza Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah al-Habashah. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah memerangi daerah Habashah. Adapun tabak pada tahun ke-34-nya, akhraja ahlul Kufah Sa'id ibn al-As waradu bi Abi Musa al-Ash'ari. Pada tahun ke-34 dikeluarkan dari Kufah Sa'id ibn al-As dan mereka ridha untuk digantikan radhiyallahu wa radu bi Abi Musa, dan mereka ridha dengan penggantinya yaitu Abi Musa Al-Asy'ari. Wa fi sanat 35 kana maqtal Utsman, pada tahun ke-35-nya meninggallah Utsman ibn Affan. Qala Az-Zuhri wali Utsman al-khilafah 12 sana. Kata Imam Az-Zuhri bahwasanya Utsman memegang tampuk pimpinan menjadi khalifah 12 tahun. Ya'mal 6 sinin la yankhimun nas alaihi syai'an. Beliau memimpin 6 tahun tanpa ada keluhan dari rakyat manapun. Wa innahu la habba ila Quraisy min Umar ibn Khattab. Karena Utsman lebih dicintai oleh orang-orang Quraisy daripada Umar ibn Khattab. Lianna Umar kana syadidan 'alaiha. Karena Umar sangat keras kepada mereka, maka mereka lebih suka Utsman. Falamma waliyahum Utsman, ketika Utsman memimpin mereka, lana lahum. Apalan? Layin. Artinya Umar kan keras. Begitu digantikan Utsman, lana lahum. Yani bersikap lembut kepada mereka. Wa wasalahum, dan menyambung hubungan dengan rakyatnya. Tsumma tawani fi amrihim wasta'mala aqribaahu. Kemudian mulailah panjang waktu pada urusan beliau. Beliau menggunakan atau mengangkat orang-orang yang kebetulan kerabatnya. Barakallahu fiikum. Sudah pernah kita bantah pada pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu, bahwa Utsman bukan menyengaja mencari saudaranya kemudian diangkat. Tidak. Tetapi beliau menggunakan orang-orang yang memang pantas untuk digunakan sebagai wali-walinya atau sebagai gubernur-gubernurnya. Bahkan sebagaimana yang kemarin disebut, ternyata itu dipakai di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Maka di zaman Utsman kenapa dikritik? Walaupun kebetulan memang masih ada kerabat dengan Utsman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum boneka makhluk bernyawa atau Lego boleh dimiliki dan dimainkan untuk anak-anak? Sebagian ulama membolehkan dengan dalil ketika Aisyah bermain boneka kuda yang memiliki sayap. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, apa itu? Ini kuda. Kata Rasulullah SAW, kok kuda bersayap? Kan kudanya Nabi Sulaiman, bisa terbang. Rasulullah tertawa sampai terlihat giginya. Tayib. Adapun sebagian yang lain dengan kehati-hatian mereka mengatakan dibuang matanya, dihilangkan matanya. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum.